Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dubes Republik Indonesia, Bapak Muhammad Basri Hafizahullah Ta'ala. Yang saya hormati para ustadz, para alim ulama, dan yang saya cintai masyarakat Indonesia yang ada di Wakrah ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke rumah Allah ini, itu karena Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita pun bisa melangkahkan kaki ke rumah ini. Kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah, itu juga karena kasih sayang Allah kepada kita. Tidak pantas seorang hamba itu merasa telah berbuat baik kepada Allah. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kalian itu jangan sok merasa bersih, merasa baik. Allah tuh lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang yang pelit bukanlah orang yang sulit bersedekah. Orang yang bakhil bukanlah orang yang tatkala melihat fakir miskin dia tidak berbagi. Tapi orang yang bakhil adalah tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya, dia tidak berselawat kepadanya. Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaihi. Itu orang-orang yang benar pelit dan bakhil. Duitnya tidak berkurang, hartanya tidak habis, hanya tinggal menggerakkan lisannya berucap sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi, tapi dia tidak mau. Maka para jamaah, jangan sampai kita menjadi orang yang paling pelit di muka bumi ini. Amma ba'd, tidak bisa saya bayangkan ternyata di Wakrah ada orang Indonesia. Kok bisa sampai sini antum jamaah? Jauh. Kalau sampai Mekah, Medina, saya berpikir memang di situ ada yang menarik gitu. Hati umat manusia di muka bumi ini itu condong ke Mekah. Ya enggak semuanya. Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mengatakan waja'al afidatan minan nas tahwi ilaihi. Jadikan sebagian hati manusia, tidak semuanya, condong ke Mekah. Makanya semua orang itu kepingin ke Mekah. Walaupun harus keluar duit banyak. Sekarang ini antrian haji berapa tahun? Sebagian, di sebagian daerah sampai 20 tahun. Yang berangkat itu bukan orang kaya raya jemaah, bukan. Orang yang biasa-biasa aja. Bahkan ada pedagang, Masya Allah, pedagang sayur yang tidak punya toko. Dia hanya gelar, kalau di Arab itu bahasanya biasanya bastah. Dia gelar berangkat umroh dan berangkat haji. Kenapa? Karena ada yang menarik. Tapi Di Wakrah ini apa yang menarik jemaah? Antum sampai meninggalkan kampung halaman antum jemaah. Nah, kalau Bapak Dubes ditugaskan beliau, kalau antum kan nggak ditugaskan, karena hati condong ke sini. Sebagian nggak mau pulang, nggak kepingin pulang. Kalau di PHK nangis. Kenapa? Karena anak nggak kepingin pulang. Subhanallah, kau lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tapi ketika dipulangkan nggak mau. Ini bermasalah ini jemaah. Laporan sama Pak Dubes, tolong Pak Dubes gimana saya supaya enggak pulang. Kata Dubes, kau Indonesia pulang. Banyak makanan di Indonesia, tenang. Di mana engkau berada, Allah akan kasih rezeki. Tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan lentera menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha." Dunia ini terlaknat. Dunia ini terkutuk. Semua yang di dalamnya terkutuk. Kecuali apa? Anda kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Yang tidak terkutuk. Nah, talabul ilm, masya Allah. Oke, kita kasih hadiah. Nah, apalagi yang enggak terkutuk? Apa? Lisan yang berzikir, masya Allah. Udah habis. Nah, fadl mana yang antum ambil hadiahnya? Masya Allah. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Itu yang antum bawa terkutuk juga kayaknya. Tapi antum bawa, masya Allah. Nah, kata Rasulullah SAW, "Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wala." Kecuali zikrullah dan semua yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, itu tidak terkutuk. Karena itu mendekatkan diri antum kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun. Dan orang yang berilmu atau belajar ilmu, itu tidak terkutuk. Maka bapak-bapak, ibu-ibu perlu melihat dirinya. Selama berada di Qatar, aku masuk yang terkutuk atau tidak? Kalau ternyata keberadaannya hanya untuk mengumpulkan dunia, untuk menumpuk harta, untuk membangun rumah, maka Allah berfirman, "Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada." Celaka tuh orang yang suka mengumpat, suka mencela, suka memperolok. Siapa orang yang kayak gitu? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Kerjanya ngumpulkan harta. Kalau sudah terkumpul dihitung. Bapak-bapak gitu enggak? Enggak usah. Ana enggak pernah ngitung. Karena istri yang ngitung. Jadi yang terlaknat siapa? Ya biar istri, Ustaz. Anak. Itu subhanallah, jama'a malan wa 'addada. Tinggal kita perlu mengkoreksi diri kita. Kita masuk enggak yang kerjanya cuma jama' dan menghitung, mengeluarkan Allah. Takut keluar hartanya. Kenapa? Yahsabu anna malahu akhlata. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menambah umurnya, membuat dia jadi kekal. Masya Allah. Ada apa nih? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada sebuah kelaziman bagi setiap mukmin untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Wajib hukumnya. Ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu tentang Allah. Enggak semua ilmu wajib. Ilmu yang wajib yang pertama ilmu tentang Allah, yang kedua ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ilmu tentang Islam sebagai agama. Itu yang wajib. Matematika enggak wajib. IPA wajib? Enggak. Kalau ada orang, ya kalau kita lihat orang dulu, ada yang sampai mati enggak pernah pegang buku IPA. Karena SD juga enggak lulus. Yang ini di yang itu aja. Yang pakai ini aja. Ya. Masyaallah. Nah. Sudah jamaah. Ada iklan lagi lewat. Nah, yang wajib itu menuntut ilmu agama. Kita bicara wajib. Dan ilmu agama pun tidak semuanya wajib. Orang yang ingin berangkat haji wajib belajar tentang haji. Kenapa di Indonesia pemerintah mengadakan manasik haji? Karena wajib tuh orang-orang mau berangkat haji harus tahu haji itu ngapain. Jangan sampai orang itu berangkat haji tidak tahu haji itu melakukan apa. Memang ini termasuk PR buat bangsa kita. Banyak yang berangkat haji itu orang sudah sepuh, sehingga ada yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ketika ditanya, "Bapak gimana? Udah tahu rukunnya haji?" "Wallahu a'lam. Saya ikut apa kata ustaz." Ustaznya kesasar, ikut kesasar. Ustaznya pertama juga berangkat haji. Sebagian ustaz itu belum pernah berangkat haji, baru pertama berangkat haji. Dan bisa dibayangkan, satu kloter ustaznya berapa? Satu jemaah. Satu kloter itu 300 lebih, ada yang sampai 400. Ustaznya cuma satu. Apa bisa ustaznya membimbing semua jemaah? Enggak bisa. Makanya setiap muslim harus belajar. Antum kalau punya orang tua mau berangkat haji, privat orang tua. Ajarin, Pak, ini Pak, saya ajarin. Jadi kalau bapak terpisah dari rombongan, bapak tahu apa yang harus dilakukan. Haji itu gampang. Islam ini enggak ada yang susah. Haji itu niat. Kita bicara umrah dulu lah. Niat, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ustaz, kalau enggak baca apa-apa, enggak baca apa-apa sah. Orang kalau tawaf 7 keliling diem doang sah apa enggak? Sah. Tapi itu yang penting, dia sudah tahu nih rukunnya mana. Soalnya kalau rukunnya ditinggalkan, walaupun bacaannya fasih, enggak sah. Orang tawaf cuma 6 kali. Tiap tawaf dia baca surat Al-Baqarah. Enggak sah. Itu pentingnya menuntut ilmu. Para jamaah rahimakumullah, dalam urusan dunia saja ilmu itu penting. Suara ana bisa sampai ke antum, bisa terdengar karena ilmu. minyak di Qatar ini bisa keluar dan antum bisa datang karena ilmu. Perjalanan yang dulu ditempuh selama 1 bulan naik kapal laut dari Indonesia ke Mekah, sekarang bisa 9 jam nyampe karena apa? Ilmu. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Perjalanan menuju surga Allah ini jauh sekali. Dan jalan yang dilalui sangat menakutkan. Kalau antum gak punya ilmu, tersesat antum nantinya. Sekarang aja bapak-bapak banyak yang tidak tahu jalan menuju ke Wakrah, menuju ke masjid ini. Tapi dengan bantuan GPS nyampe ke sini. Berarti ada yang ngasih tahu, ada ilmunya, ada yang membimbing, ada yang memandu. Kalau enggak punya GPS, dia telepon sama sahibnya. Ana sampai pertigaan. Terus mau kemana? Masya Allah. Terlalu banyak iklan. Kata sahibnya, terserah inti mau kemana. Kira-kira mau kemana dia? Ana jangan main-main antum. Ana mau ikut kajian. Gitu dia. Ya terserah antum. Kalau gak ada yang ngasih tahu dia, gak sampai dia. Begitu pula kita. Kalau kita gak punya ilmu, gak bakal sampai ke pintu surga. Gak bakal. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, apa judul kitabnya Imam Bukhari? Sahih Bukhari. Yang ana mau tanyakan, ana hadiah, kapan Imam Bukhari mati? Jamaah, tuh Imam Bukhari mati kapan? Dan sampai hari ini umat Islam tetap pakai bukunya. Banyak orang yang mati kemudian hilang. Tapi Imam Bukhari sampai hari ini masih hidup bersama kita. Jamaah, Ustaz itu kan bukan termasuk ilmu yang wajib. Nah, enggak wajib. Makanya anak kasih hadiah yang bisa jawab. Kalau yang wajib antum enggak perlu hadiah. Jamaah, Imam Bukhari itu gak punya bapak, anak yatim. Makanya ibu-ibu jangan takut ketika jadi single parent. Jangan berpikir anak yatim itu gak sukses. Nabi Muhammad SAW yatim. Imam Bukhari yatim. Imam Syafi'i yatim. Tapi ternyata dia lebih bermanfaat daripada orang-orang yang bapak ibunya ada. Kapan meninggal Imam Bukhari? 256 Hijriah. Baik, ana ganti pertanyaannya. Kapan lahir beliau? Masya Allah. 194. Antum baca di kitab mana itu? Oh, di Syekh Google. Ini kalau ilmunya Syekh Google, kayaknya kalau enggak Syekh Google-nya yang salah, antum yang salah baca. Enggak apa-apa lah, anak kasih hadiah yang kecil aja buat antum. Nah, 196. Mudah-mudahan. Hah? Fadl, antum ambil hadiah. Berapa masehinya? Kita enggak perlu masehi, jamaah. Kita ini orang Islam. Kita ngitungnya dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Taib. Beliau umurnya enggak panjang, jamaah. Tapi manfaatnya dengan ilmu yang beliau miliki, Masya Allah. Sampai kiamat, insya Allah orang akan baca kitab Sahih Bukhari dan Imam Bukhari dapat pahalanya. Sekarang ini, ana mengatakan, qala al-Imam Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Bukhari dapat pahala. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya kita tidak boleh mengamalkan sesuatu kecuali ada ilmunya. Kita tidak boleh mengambil tindakan kecuali sudah ada ilmu. Ngomong aja kalau gak pakai ilmu diem. Takut salah antum ngomong. Lalu beliau menyebutkan firman Allah di surat Muhammad ayat 19. Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Fa'lam, ketahuilah, ilmu dulu, bahwa dia adalah la ilaha illallah. Kita di negeri kita, ya kasihan banyak masyarakat yang mungkin bisa disebut Islamnya itu Islam KTP. Saudara-saudara kita di Mentawai itu satu hari bisa pindah agama 2 kali. Benar-benar sangat memprihatinkan. Teman-teman kita yang berdakwah di sana, Ustaz, subhanallah, Ustaz. Pagi kita datang, kita bagi-bagi beras, mereka Islam pagi. Sore kalau yang datang dari orang lain, pindah agama. Kenapa? Karena dia gak ada ilmu tentang la ilaha illallah. Dia cuma Islam, ya Islam keturunan. Ya kayak kita ini Islam keturunan. Kalau kita tidak memperbaiki keimanan kita dengan berilmu, kita akan terombang ambing. Tidak jelas arahnya, khususnya di akhir zaman seperti ini. Di Indonesia ada beberapa sekte yang mengatakan semua agama sama. Padahal enggak. Agama macam-macam. Enggak sama. Tapi sebagian umat Islam, ini jadi masalah umat Islam. Yang orang Nasrani tidak mengatakan agamanya sama sama Islam, enggak. Enggak sama, kata orang Nasrani. Agama kita yang benar. Yang Islam malah mengatakan semua agama sama. Subhanallah, kok bisa? Mereka tidak mau disamakan agamanya, antum nyamakan agama antum dengan mereka. Maka enggak. Ada keberagaman. Kita lihat. Tapi kita tahu bahwasanya la ilaha illallah. Qul huwallahu ahad. Wastaghfir li dhanbik. Setelah kau punya ilmu, baru istighfar. Mulai berucap. Para jemaah, ketahuilah, enggak ada waliullah itu diangkat dari orang yang bodoh. Enggak ada. Jangan sampai kita salah kaprah mengklaim fulan waliullah. Waliullah itu semuanya ulama. Kalau tadi Bapak Dubes mengatakan ulama dan umara harus bergandengan tangan, nah. Kalau tidak, umaranya akan salah jalan. Dan ulama'nya juga tidak bisa membimbing umat. Tapi ketika mereka bergandengan tangan, baru bisa. Waliullah itu semuanya ulama. Kadangkala di masyarakat kita ada pandangan kalau waliullah itu orang yang, ya, yang nyeleneh. Dulu di kampung kita di Jember itu ada satu waliullah. Katanya masyarakat nih, itu pernah mobil dia mogok, bensinnya habis. Dia kencingin mobilnya bisa jalan. Oh, waliullah. Ya, waliullah gimana? Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah, nih tingkatan wali nih. Karena ilmu yang sebenarnya adalah rasa takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya al-ulama. Mereka hanya ulama. Orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala, takut dia. Dan Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu semua beriman diangkat derajatnya sama Allah. Walladzina utul ilma daraja, Yang berilmu lebih tinggi lagi diangkat. Dalam urusan dunia aja kita ngelihatlah orang-orang yang berilmu dihormatin, dihargai. Kalau datang duduknya disuruh di depan. Nah, itu dalam urusan ilmu dunia. Apalagi ini orang kenal sama Allah. Orang ini bisa menjelaskan siapa itu Allah. Maka tentu derajatnya akan lebih tinggi fi dunya wa fil akhir. Di dunia dan di akhirat. Antum lihat, nih bukti kalau orang yang berilmu itu ketika di Qatar ini amir-amir, perdana menteri-menterinya sholat Id. Siapa yang jadi imamnya? Siapa yang jadi imam? Yang paling banyak bacaan Qur'annya. Semua di belakang. Dia di depan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini amir, pemimpin, iya, tetap di belakang. Karena yang diangkat sama Allah adalah yang berilmu, maju satu ke depan, lainnya satu baris. Yang maju satu langkah ke depan tuh yang berilmu. Itu salah satu bukti Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falya ummakum aqra'ukum li kitabillah." Yang berhak jadi imam di antara kalian semua yang paling banyak hafalan Quran, yang paling baik bacaan Quran, yang paling ngerti sama agama. Bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan. Bukan yang paling tua nanti ketika semua ilmunya sama, ilmu fikihnya sama, Qurannya sama. Terus yang paling tua, dua orang dipilih nih. Karena biasanya yang paling tua ya lebih dekatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, orang-orang kafir itu menilai orang dari penampilan. Dilihat pakai jam merek apa. Oh, sepatunya, masya Allah, sepatunya 2,5 juta. Jamnya 10 juta. Oh, harganya orang ini berapa? 12,5 juta. Oh, tunggu dulu, jasnya. Antum lihat, jas itu dulu mereknya di dalam. Sekarang mereknya di mana? Di luar. Supaya orang tahu harganya, kelihatan. Oh, jasnya mahal nih. Mulai ini. Subhanallah. Itu ukuran orang-orang kafir. Sedangkan kita tidak. Allah mengatakan, "Inna akramakum 'indallah atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Kullukum min Adam." Semua kalian itu anak keturunan Adam. "Wa Adam min turab." Adam itu dari tanah. "La fadla li arabiyyin 'ala a'jamiyyin wa la li a'jamiyyin 'ala arabi." Wala li aswad ala ahmar, wala li ahmar ala aswad, illa bittaqwa. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang Ajam, dan orang Ajam tidak lebih mulia daripada orang Arab. Orang yang putih tidak lebih terhormat daripada orang yang hitam, dan orang yang hitam pun tidak lebih terhormat daripada orang yang putih, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Bapak-bapak tahu, orang yang bertakwa ini orang yang dicintai Allah. Di antara bukti Allah cinta sama orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Kita bicara ilmu, selalu ilmu agama. Islam itu tidak meremehkan ilmu umum, tidak. Penting ilmu umum. Tadi sudah disampaikan nama Bapak Dubes. Semua ilmu bermanfaat insyaAllah. Tinggal masalahnya waktu dan tempatnya, kapan dimanfaatkan. Tapi ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Kenapa? Sampai mati ikut antum. Sampai mati ke kuburan ikut. Nanti di padang mahsyar juga ikut. Nanti menyeberang sirat juga ikut. sampai mengantarkan antum ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu agama. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, yufaqihhu fiddin, Allah bikin orang itu belajar agama. Bukan yang lain. Maka yang bapak-bapak yang mungkin dulu belajarnya umum, enggak ada masalah. Tapi tetap agama harus dipelajari. Enggak harus di kelas belajar agama, enggak. Belajar agama itu enggak harus di ruangan resmi, enggak. Alhamdulillah Baitullah ada. Ustadz-ustadz ada di sini. Antum manfaatkan waktu untuk datang ke ustadz. Untuk apa? Ana kepingin dicintai Allah. Memang kalau antum belajar ke ustadz enggak dapat fulus. Kalau antum bagi berangkat kerja dapat fulus. Tapi bedanya antum sedang mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepingin tahu, dulu bapak-bapak, orang tua itu tidak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Karena dalam bayangan mereka pesantren ini buat orang-orang terbelakang. Biasanya anak dimasukkan ke pesantren kalau sudah nakal. Bahkan orang tuanya kalau nakut-nakutin anaknya, kau kalau gak nurut, bapak masukkan pesantren. Enggak pak, iya pak, nurut. Masya Allah. Bayangkan pesantren tempat belajar ilmu agama, itu tempat untuk nakut-nakutin anak. Orang tua kalau anaknya baik, umum, jadi dokter. Kalau anaknya gak benar, jadi ustadz aja kau. Masya Allah. Gimana sih mama? Makanya banyak ustadz gak benar nanti akhirnya. Ketika memang yang dimasukkan ke pesantren ini memang sudah anak-anak yang subhanallah. Seakan-akan pesantren itu bengkel. Kalau sudah rusak masukkan pesantren. Terus terang waktu kita di pesantren, ana punya teman dulu di pesantren, itu sebagian minum. Sebagian gak sholat. Orang tuanya sudah tidak kuat didik anak itu, baru dimasukkan ke pesantren. Enggak benar nantu. Tapi sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah. Orang-orang yang berpendidikan tinggi juga sudah berpikir, anakku ini gimana basicnya agama. Nanti setelah SMA mau kedokteran, mau fakultas apa, fadhol, silahkan. Tapi yang penting awalnya dia sudah punya pegangan. Kalau dia jadi dokter, dia jadi dokter yang suka membantu orang lain. Kalau dia jadi pejabat, dia jadi pejabat yang pro rakyat. Pokoknya basicnya sekarang ditanamkan agama. Dulu kebanyakan orang-orang yang sukses itu, maaf-maaf ya, lulusan SD-nya Katolik, SMP Katolik. Kenapa? Karena dahulu sekolah yang favorit itu memang sekolah Katolik. Sekolah Islam, Masya Allah, yang ya kadang kala masuk gak pakai sepatu, ustadznya kadang datang kadang enggak. Itu dulu jemaah. Setelah pasca kemerdekaan. Tapi sekarang alhamdulillah, banyak sekolah-sekolah Islam yang favorit. Bahkan sekolah-sekolah Islam terpadu pun Masya Allah banyak sekali. Sekolah Islam ada yang uang masuknya 40 juta. Antum jangan mikir, gimana sekolah Islam mahal? Nah, antum mau yang murah, ada yang murah. Jangan takut, gratis ada yang gratis. Gak perlu disalahkan sekolah yang mahal, gak perlu. Antum gak mampu kan? Ya gak apa-apa, sekolah kan yang murah. Antum tahu yang namanya martabak itu, ada yang kelas biasa, ada yang spesial, ada yang istimewa, ada yang super istimewa. Harganya beda. Antum gak perlu marah sama tukang apa? Martabak, bapak ini gimana pak? Kok ada yang mahal, kok gak semuanya sama? Katakan ya orang beda-beda yang beli. Begitu pula sekolahan. Ada yang mau murah, alhamdulillah. Ada yang gratis, alhamdulillah. Ini kita bersyukur. Artinya perkembangan orang-orang Islam yang mau belajar ilmu, alhamdulillah. Sekarang bapak-bapak buktinya. Padahal sudah malam, jam berapa nih? sebagian sudah bersandar sambil kapan selesainya ini. Ana izin minum dulu ya, bismillah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahimakumullah, ilmu agama pun yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena itulah yang akan mengumpulkan umat manusia. Kita kadangkala berpecah belah gara-gara enggak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fiikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam." Aku telah meninggalkan buat kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya setelah aku. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, yaitu Kitabullah, Al-Qur'an Karim, dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita kaji. Qur'annya dibaca. Di Indonesia ribut masalah Al-Ma'idah 51. Padahal Al-Ma'idah 51 itu dari dulu ada. Namun bapak-bapak ini yang di sini saya yakin sebagian tidak tahu kalau ada Al-Ma'idah 51. Ada. Yang sampai tua tidak pernah baca Al-Ma'idah 51. Kapan tahu ada Al-Ma'idah 51? Dari Bapak Ahok. Oh, ternyata ada Al-Ma'idah 51. Orang Islam baru tahu. Karena orang Islam gak pernah baca Quran. Kalaupun baca Quran gak pernah tahu artinya. Maka ini peringatan buat kita. Apa yang terjadi di negeri kita seharusnya membuat umat Islam balik. Ya Allah. Ada apa dengan Al-Ma'idah 51? Baik. Yang hafal Al-Ma'idah 51 anak kasih hadiah. Satu masjid anak kasih hadiah semua. Kalau ada hadiahnya. Ya Allah. Jamaah. Masa satu masjid gak ada? Ana izin minum lagi. Bismillah. Jamaah. Bunyinya Al-Ma'idah 51 kayak apa? Antum cuma ikut ribut. Tapi ribut, antum ngeribut Al-Ma'idah 51. Apa artinya? Wallahu a'lam. Tapi orang pada ribut nih, kita harus ribut juga gitu deh. Al-Ma'idah 51. Jamaah. Terjemahannya. Terjemahannya itu bukan firman Allah. Bukan. Firman Allah tuh yang ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Pulang dari sini semuanya ngafalin. Besok kita kajian, anak tes lagi insyaallah. Nah, ini kita bicara ilmu yang akan menyelamatkan umat manusia dari ketersesatan, Kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Sangat memalukan jemaah. Ketika seorang hamba tersesat padahal dia bawa alamat. Artinya dia itu bawa alamat, dia itu bawa GPS, dia itu bawa peta, dia itu bawa apa? Yang untuk penunjuk arah itu. Kompas. Lalu dia, "Bapak kok bisa tersesat padahal semuanya ada. Kita ini punya Qur'anul Karim dan semuanya Allah jelaskan." Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Udah semuanya Allah jelaskan. Tapi bisa tersesat. Karena ada yang sampai umur 50 tahun belum pernah khatam Al-Qur'anul Karim. Sudah Ustaz khatam. Artinya belum. Antum sudah baca buku ini. Antum kuliah di Amerika, kuliah di mana, kitabnya besar-besar. Antum hatamkan tuh kitab-kitab. Quran enggak pernah. Kenapa? Karena tidak diujikan di sekolah antum. Padahal ini nih bekal antum, jemaah. Kita tahu halal haram dari mana? Al-Qur'anul Karim. Kita tahu yang buruk dan yang baik dari mana? Al-Quranul Karim. Kita tahu mana yang hak dan mana yang batil dari mana? Al-Quranul Karim. Ada orang Islam beli buku. Judul bukunya Mencari Tuhan. Tulisannya Karen Armstrong. Ana ngomong, "Bang, abang beli buku ini sudah selesai baca Quran?" "Belum, Ustaz." Subhanallah. Tersesat kebanyakan umat Islam karena petunjuk yang di depan dia enggak dipakai. Dia cari yang lain. Maka ingat, ilmu yang kita masuk adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Beli Quran terjemahan. Beli paling enggak kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari terjemahan. Baca kitab. Baca di rumah. Habis asar atau habis subuh baca. Istrinya suruh datang. Sini. Duduk. "Bang, aku mau masak." "Duduk dulu." Kenapa? Kita ini sedang mau mengangkat derajat kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. "Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhon bima yasna." Malaikat-malaikat, kita tahu malaikat itu makhluk yang mulia yang tercipta dari cahaya dan tidak pernah berbuat dosa. Malaikat itu sekarang sedang meletakkan sayap di majelis-majelis ilmu. Ridho atas apa yang antum lakukan. Antum datang ninggalkan rumah antum. Antum mungkin ngantuk tapi dipaksa datang. Kenapa? Aku ingin nuntut ilmu. Malaikat itu ridho dengan perbuatan orang yang menuntut ilmu. "Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard." Sesungguhnya yang di langit dan di bumi itu berdoa memohonkan ampun untuk para ulama, untuk orang yang berilmu. Antum dapat ilmu, itu yang di langit dan di bumi memohonkan ampun untuk antum. "Hatta al-hitan fil ma wa fi riwayatin hatta an-namla fi juhriha." Sampai ikan-ikan di lautan itu berdoa. Subhanallah jemaah. Antum kalau lihat ke pasar ikan, antum pegang ikan, antum pegang ekornya. Subhanallah, ni ikan mendoakan ana. Kalau ana belajar ilmu. "Hatta namla fi jur," semut-semut di lubangnya itu mendoakan kebaikan. Kenapa jemaah? Kok ikan ini mendoakan orang yang berilmu? Kok tidak mendoakan orang yang ahli ibadah? Ana kasih hadiah. Fadhal. Iya. Iya. Enggak apa-apalah kasih hadiah. Baik, ya jawabannya hampir benar. Mana tadi yang menjawab? Nah, antum. Masya Allah, fadl, fadl. Antum ambil. Barakallahu fikum, hayakumullah. Jamil jiddan. Ini yang ana inginkan, fadl, antum ambil. Orang yang ibadah itu hanya untuk diri sendiri. Sholat, zikir, apa? Manfaatnya untuk diri sendiri. Fadl, barakallahu fikum, hayakumullah. Orang yang berilmu, manfaatnya ikan pun dapat manfaat. Kenapa sekarang umat Islam itu kok ada yang berburu ikan pakai bom? Jangan bicara aturan Ibu Menteri Susi. Dalam Islam pun gak boleh. Apa dosanya ikan yang baru lahir? Ketika orang pakai bom yang kecil-kecil mati semuanya. Dan gak dimakan. Dibuang tuh. Sedangkan kita tidak boleh membunuh binatang atau apa dengan iseng. Nggak boleh. Kadang-kadang di sungai, kalau di kampung itu orang buru ikan pakai racun. Diracun, subhanallah. Yang diambil yang besar-besar. yang kecil mati. Makanya ikan itu tidak mendoakan orang yang ahli ibadah. Karena manfaatnya orang ahli ibadah cuma untuk diri sendiri. Tapi orang yang berilmu, Masya Allah, ikan pun dapat manfaat. Semut pun di lubangnya dapat manfaat. Kita tahu gak boleh kita bunuh semut. Dilarang, ada semut lewat. Apa salahnya semut semantu? Ketika orang berilmu nyampaikan gak boleh bunuh semut, termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semut itu bertasbih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ada seorang nabi digigit semut. Satu semut yang gigit, sakit hati nih nabi. Dibakar satu kampung semut. Maka diutus malaikat menegur nabi itu. Halla namlatun wahidah. Kenapa yang kau bunuh bukan satu semut yang gigit kau aja? Kenapa satu kampung semut kau bakar lagi bunuh? Ummatun kanat tusabbihillah. Satu kampung, satu umat yang bertasbih untuk Allah kau bunuh. Maka disinilah kembali, semut lebih cinta kepada orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Ikan-ikan pun mendoakan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah. Dan tadi disebutkan orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kalau temanya seperti mutiara di atas pasir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan purnama di antara semua bintang-bintang. Ketika ada bulan purnama, bintang kelihatan. Enggak kelihatan. Itulah ilmu. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, bukan ahli ibadah. Ingat, kita supaya jelas nih, engkau kalau mau jadi ahli ibadah, kau tidak akan jadi pewaris nabi. Yang jadi pewaris nabi itu ulama. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak. Wa innama warathul ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Yang diwariskan para nabi. Wa innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa di antara kalian itu yang mengambil tu warisan, maka dia dapat bagian yang keberuntungan yang banyak sekali. Makanya jangan ada kata terlambat nuntut ilmu agama. Nggak ada. Pak Dubes sudah jelaskan, nggak ada kata terlambat. Subhanallah jamaah. Kemarin saya di Solo dalam sebuah acara ada mu'alaf yang suruh baca Quran. Dia masuk Islam kalau salah setahun setengah atau dua tahun lah. Baru dua tahun kira-kira masuk Islam, sudah hafal 17 juz. Baru dua tahun. Bapak-bapak lahir Islam, berapa juz hafalannya? Alhamdulillah, semua juz. Jus buah, jus tomat, jus mangga. Wallahi sahih jemaah. Kenapa? Kadang-kadang antum tidak merasa butuh sama itu ilmu. Yang ada keinginan nambah gaji. Kalau gaji kepingin nambah. Kalau ada pengurangan gaji demo. Tapi ketika hafalan Qur'annya tidak tambah bahkan berkurang, enggak pernah ada keinginan. Para jemaah rahimakumullah, kita kurang menghargai ini warisannya para nabi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ulama mati tapi ilmunya terus bermanfaat. Tadi kita katakan ada tiga yang kalau orang mati tidak putus. Siapa yang bisa jawab? Masya Allah. Nah, anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, Masya Allah. Fadl. Ya, Kayaknya semuanya bisa jawab, cuma cepet-cepetan aja jemaah. Barakallahu fikum. Baik, itu tiga. Anak soleh, sedekah jariah. Yang ketiga apa? Au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan ini umum. Walaupun tentunya ilmu agama akan lebih besar. Tapi kalau ada orang ngajari anaknya, ngajarin sohibnya buka bengkel, diajarin tuh ilmu bermanfaat sampai mati dapat ilmu. Orang yang udah mati pahalanya terus. Makanya bapak-bapak harus berpikir, orang yang cerdas itu biasanya yang senantiasa memikirkan masa depan. Kenapa orang tua dulu itu senang kalau anaknya jadi pegawai negeri? Kenapa? Pensiun kan? Cuma itu. Ada jaminan masa depan. Artinya nak, kau nanti kalau ya berhenti sudah enak, senang. Itu orang yang cerdas. Tapi orang yang lebih cerdas adalah yang berpikir, ketika dia sudah di kuburan gak kerja, tidur di sana, entah dapat azab atau nikmat, Allahu a'lam, tapi ada pahala yang terus sampai kepada dia. Terus. Ini orang yang lebih cerdas. Mati gak bisa sholat, gak bisa sedekah, gak bisa beramal, tapi ada pahala yang terus nyambung. Tiga tuh. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Para jamaah, kehancuran umat ini ketika ilmu pergi. Ketika ilmu agama, kita bicara ilmu agama diremehkan, hancur umat ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Amr bin As berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal. Allah itu tidak mencabut ilmu sekaligus dari hati orang, tahu-tahu semua orang enggak ngerti apa-apa, enggak. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawanya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman aw lam yubqi aliman. Sehingga tatkala tidak ada orang yang alim, ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Nih, ini penyakit. Ketika enggak ada yang berilmu, orang akan cari pemimpin, akan cari ustaz, akan cari guru yang enggak tahu agama. Makanya kadang-kadang kita lihat ada tokoh-tokoh di masyarakat itu bukan ahli agama. Oke, kalau ngurusin urusan umum gak apa-apa. Tapi ini berfatwa dalam urusan agama. Kadang-kadang kita ngelihat orang ini subhanallah belajar di mana. Quran gak hafal, hadis gak ngerti. Tahu-tahu memberikan fatwa. Gara-gara orang mengangkat dia jadi tokoh. Maka kita harus hati-hati. Ini sebab kehancuran umat. Orang akan mencari tokoh siapa saja. Ada dokter, dokter ditokohkan. Orang pada tanya tentang urusan agama. Ketika ditanya urusan agama, enggak jawab, enggak enak. Karena apa? Karena cuma ana di sini yang dianggap paling pinter. Lalu dia memberikan fatwa. Ketika itu dia akan menyesatkan. Itu bahaya banget, jemaah. Keberadaan ulama ini menyelamatkan umat. Maka antum yang berada di Qatar ini, masya Allah, ana lihat antum tidak terlalu sibuk. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia antum harus ke rumah orang tua, silaturahmi ke sana ke sini, banyak kegiatan. Tapi di sini pagi berangkat kerja, pulang ngapain? Ya gak ada kerjaan. Nih, gunakan untuk nuntut ilmu. Penghuni neraka itu menyesal ketika mereka di dunia tidak menuntut ilmu. Mereka dikasih tahu, dikasih nasihat, tapi tidak mengamalkan nasihat itu. Di surat Al-Mulk ayat 10, Allah mengatakan tentang penghuni neraka, wa qalu law kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kita dulu itu dengarkan Andai kita dulu itu berpikir, gunakan akal kita, sekarang kita gak mungkin jadi penghuni neraka. Tapi apa gunanya penyesalan ketika sudah selesai semuanya? Antum banyak waktu, manfaatkan untuk menuntut ilmu, belajar. Paling tidak, ya kalau tiap pekan, tiap Jumat, di sini tiap minggu apa tiap Jumat? Liburnya minggu apa Jumat di sini? Jumat. Jadi ngomongnya tiap Jumat, bukan tiap minggu. Tiap Jumat antum hafal satu ayat, satu tahun berapa? 51 ayat. Kalau antum 10 tahun berarti berapa ayat antum hafal? 510 ayat. Coba antum lihat. Pulang dari Qatar, berapa tahun di Qatar, Mas? Ya, baru Ustaz. Baru 12 tahun. Hafalan Qur'annya udah nambah? Ya belum Ustaz. Fulusnya doang yang nambah. Jamaah, ma indakum yanfad, yang kalian kumpulkan akan kalian tinggalkan semuanya. Wa ma indallahi baq, tapi yang di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Tapi ingat, niat menuntut ilmu harus benar. Kenapa? Kalau tidak benar, gak ada gunanya. Bahkan akan jadi bumerang buat kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik." Quran itu akan jadi pendukungmu atau dia akan menjadi penuntutmu nanti. Ketika niatnya enggak benar. Ketika Qur'annya tidak diamalkan, hanya dihafalkan belaka. Niat menuntut ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jal, la yata'allamuhu illa liusiba bihi aradan minat dunya, lam yajid arfal jannah yawmal qiyam." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini khusus untuk mengharapkan wajah Allah. Ilmu agama. Kalau orang belajar kedokteran memang untuk cari duit. Kalau orang belajar umpamanya perminyakan memang untuk bekerja. Tapi orang belajar ilmu agama, kalau tujuannya cari duit, maka kelak pada hari kiamat dia tidak akan mencium bau surga, walaupun dia seorang alim ulama. Kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya untuk cari kerja, untuk cari dunia, untuk mengumpulkan harta, masya Allah. Bapak kenapa jadi ustaz? Alhamdulillah, amplopnya tebel ustaz itu, kata dia. Ini gak benar nih. Niatnya sudah untuk mencari amplop. Maka perbaiki niat. Al-Imam Ahmad mengatakan, "Talabul ilmi la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandingi. Amalan, tidak ada amalan lain yang bisa menandingi kalau niatnya benar. Ditanya gimana niat yang benar menuntut ilmu? Yang pertama, yarfa'ul jahla an nafsi. Niatnya itu untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Aku kepingin tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci. Jamaah, kalau kita lihat nih, banyak umat Islam yang terjebak dalam riba. Baik dia itu menaruh uang di bank riba atau dia pinjam. Padahal kita tahu kalau kita taruh uang deposit di bank riba, bank konvensionalnya, bukan bank syariat, walaupun yang syariat pun belum murni syariat, dia berusaha syariat, alhamdulillah. Kita lihat juga BI sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk bank syariat. Dulu bank syariat gak boleh punya aset. Sekarang lagi ada percobaan, BI membolehkan BRI atau BRI syariat untuk membuat perumahan milik BRI. Ini pilot project. Kalau sukses, insya Allah nanti bank syariat boleh memiliki aset. Bukan cuma muter uang doang. Antum, ketika antum naruh uang di bank non syariat, sejatinya antum menjadi pemodal utama bank itu. Bank itu modalnya dari mana? Kalau enggak dari BI, dari nasabah. Dari nasabah. Punya uang 20 miliar taruh di bank, anak tidak makan bunganya, na'udzubillah, haram. Nah, antum tidak makan bunganya, tapi antum fasilitasi bank untuk membungakan uang itu. Antum yang kasih modal. Bank itu kalau dapat duit banyak, langsung dia pinjamkan ke sana ke sini. Modal dari siapa? Dari antum. Makanya orang kalau naruh duit di bank banyak, itu dikasih fasilitas oleh bank. Sampai ada teman kata dia, "Ana Ustaz, kalau masuk bank itu manajernya turun, bukakan pintu." Kenapa? Karena ternyata dia duitnya banyak di bank itu. Bank merasa berterima kasih karena uang orang ini milih bank itu untuk naruh duitnya. Dan dia bisa memutar. Padahal kita tahu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, "Dirhamun riba, dirhamun riba, ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu." Satu dirham riba yang dimakan oleh seorang hamba sedangkan dia tahu itu riba. Asyaddu min 36 zanya. Lebih parah dosanya, lebih berat daripada 36 kali berzina. Kita karena enggak tahu, enggak punya ilmunya, kita biasa. Banyak umat Islam yang biasa. Bahkan bingung ketika anaknya tidak mau kerja di tempat riba. "Nak, kenapa kau nak enggak mau?" Tadi ilmu jemaah. Dengan ilmu kita tahu mana yang Allah cintai dan mana yang Allah benci. Maka kita perlu belajar. Al-Imam Ibnu Qayyim membandingkan, ini yang terakhir sebelum kita tutup dengan tanya jawab. Al-Imam Ibnu Qayyim membandingkan antara ilmu dan harta, supaya bapak-bapak pulang dari sini paling tidak bisa membandingkan. Kata beliau, ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan para raja dan orang-orang kaya. Yang kedua, ilmu itu menjaga pemiliknya, sedangkan engkau menjaga hartamu. Subhanallah jemaah. Ilmu itu jagain bantu. Dan ilmu itu selalu bersama antum, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau kemana pun ikut. Tapi kalau antum jagain, masya Allah, HP, bagaimana penjagaan antum untuk HP? Masya Allah. Kalau ketinggalan, Allahu Akbar, ketinggalan di mana HP-nya? Cari, nggak ketemu, ya Allah. Tapi ilmu selalu bersama antum. Kita ini kadangkala jadi budak, wah, budak dunia kita. Kadangkala antum ribut sama anak gara-gara anak menjatuhkan HP. Kenapa? Karena ternyata HP itu ada di hati antum, bukan di tangan. Ketika jatuh, pecah, yang pecah bukan HP-nya, hatinya antum. Ada sebagian orang yang mobilnya, masya Allah, ini bicara harta ya, mobilnya kena garis. Kadang-kadang ada anak-anak kampung ya, pegang anu garis di mobil antum itu. Semalam gak bisa tidur antum, karena yang terluka bukan mobil antum, tapi hati antum. Itu harta, beda dengan ilmu. Kemudian ilmu itu bertambah dengan antum amalkan, dengan antum sampaikan. Tapi harta kalau antum belanjakan, berkurang. Kemudian ilmu itu akan mengantarkan pemiliknya sampai ke dalam kuburan. Sedangkan harta itu cuma di luar kuburan. Antum dibiarkan masuk kuburan, hartanya pulang. Nggak ikut antum ke kuburan. Kemudian harta itu, ya, yang soleh dan nggak soleh dapat harta. Tapi ilmu biasanya hanya untuk orang-orang yang baik. Karena tadi tanda kecintaan Allah kepada hambanya, Allah jadikan dia belajar ilmu. Kemudian orang yang alim itu, para raja membutuhkan dia. Wa sahibul mal Adapun orang yang berharta, yang mencari adalah orang-orang yang enggak punya duit. Tapi orang yang berduit itu butuh sama orang yang berilmu. Ketika dia mau haji, ketika dia mau bagi waris, yang dipanggil siapa? Ulama. Tolong nih, gimana cara membagi warisan ini? Kemudian harta itu biasanya akan membuat antum lupa kepada akhirat, sedangkan ilmu mengingatkan antum kepada akhirat antum. Dan masih banyak yang lainnya, tapi mungkin itu yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, semua terserah padamu. Bapak-bapak mau pulang dari Oman ini tambah ilmu atau tidak, itu terserah. Ada teman nih jamaah, sekolah di Amerika, ambil PhD teknik listrik di Amerika. Pulang dari Amerika, dia jenggotan. Orang tuanya bingung, kau sekolah di mana kau? Katanya ke Amerika. Kata dia, iya, tapi kok kayak gini jadinya, kata dia. Ya, ana belajar di sana. Selain dia belajar teknik, ternyata dia sudah ngaji di Islamic Center. Dia belajar, dia tahu mana yang sunnah, dia tahu mana yang dicintai Allah, dia tahu mana yang diharamkan, dia tahu mana yang halal. Sehingga pulang, harapan kita bapak-bapak yang berada di Doha, ibu-ibu, pulang bisa mewarnai negeri kita menjadi lebih indah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi negeri yang makmur, aman, sentosa, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena antum pulang bukan hanya bawa fulus, tapi pulang juga bawa ilmu. Pulang ke kampung ngajar ngaji, masya Allah. Itu yang diharapkan jamaah. Negeri kita harus dibangun dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Orang yang semangat tanpa ilmu kadangkala kebablasan. Munculnya sekte-sekte yang ngebom sana, ngebom sini, karena gak punya ilmu. Ilmunya separuh-separuh. Dan sangat membingungkan jamaah. Mereka orang-orang yang basic ilmunya rendah, tahu-tahu mengklaim dirinya sebagai orang yang ingin memperjuangkan Islam dengan ngebom sana, ngebom sini. Dan ini terjadi sampai di Mekah dan Medina pun terjadi. Bayangkan, di Madinah itu ada orang yang membunuh tentara-tentara dan polisi, bom bunuh diri pada bulan Ramadan. Kok bisa itu terjadi? Ilmu nih. Gak punya ilmu, punya semangat. Anak lulus SMA, karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan ilmu, akhirnya disuntik, dicuci otaknya, dikasih beberapa prinsip, berangkat. Tapi kalau kita punya basic ilmu yang kuat, ketika masuk tuh pemikiran-pemikiran nyeleneh, kita sudah punya saringannya. Anak kita sudah bisa memilah dan memilih. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ana serahkan kepada Ustaz Itsnain. Falyatafaddal mashkuran ma'jur. Kif Ustaz, anda lihat sudah pada merem-merem semua Ustaz. Anda lihat yang masih segar cuma Pak Dubesnya, ya, masya Allah. Nah, yang punya pertanyaan dulu di sini nih, kita utamakan, silahkan. Nanti di. Ini ada nggak? Ada. Dibaca aja lah. Nah, ya. Ini ada pertanyaan. Karena umur sudah di atas 40, agama apa yang harus, ilmu agama apa yang harus dipelajari dulu? Hafalin Quran, belajar baca Quran, belajar akidah, belajar bahasa Arab, semua pengen dipelajari Ustaz. Insyaallah biiznillah. Subhanallah jemaah. Baik. Orang yang umur 40 tahun itu disyariatkan baca doa. Ana kasih hadiah siapa yang tahu doanya. yang boleh jawab yang umurnya sudah 40 tahun. Apa? Bahasa Indonesia. Taib, ini ada yang jawab. Taib, fadhal. Masya Allah, ini doanya jamaah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan orang itu kalau sudah sampai umur 40 tahun puncak masa muda. Jadi kalau antum lihat Nabi diutus umur 40 tahun, pengikut Nabi itu di bawah 40 tahun. Abu Bakar 38 tahun, Umar 27 atau 28 tahun, Utsman juga segitu, Ali masih belasan tahun. Kemudian sampai puncaknya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Baca tuh di surat Al-Ahqaf. Taib, siapa antum dapat hadiah? Ana mau kasih hadiah lagi. Siapa yang ketika umur 40 tahun baca doa itu? Ketika umur 40, ingat 40 tahun hijriah jemaah. Semua kalender yang ada di Al-Quran itu hijriah, pakai hitungan rembulan. Gak ada yang pakai hitungan matahari. Bahkan kalau antum tahu sampai hari ini Israel, Israel jemaah, hitungannya itu pakai rembulan. Sehingga hari rayanya orang-orang Israel itu berpindah-pindah. Seperti kita umat Islam. Ramadan bulan Juli, nanti ganti bulan Juni, nanti ganti bulan ini. Seperti itu pula di Israel sampai hari ini. Mereka pertahankan hal itu. Karena memang semua agama ini Islam ya, semua agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, kalendernya pada hakikatnya pakai rembulan. Tidak pakai matahari. Baik, siapa yang ketika umur 40 tahun baca doa itu? Jamaah. Itulah Ustaz, ana baru tahu sekarang. Masya Allah, antum umur berapa sekarang? Kalau hijriahnya 40 tapi masih 38. Masehinya 38. Tanggal berapa antum lahir hijriahnya? Gimana antum mau baca doa itu kalau lupa sama hijriahnya? Kira-kira, jangan kira-kira jemaah. Nah, jangan kira-kira. Boleh kita itu memang menghafal tanggal lahir kita. Oke, enggak masalah, anak kasih hadiah antum. Fadhol, antum ambil hadiahnya. Jemaah tolong, jemaah antum cari tahu anak lahir tanggal berapa hijriahnya. Sekarang tinggal di convert kan? Barakallahu fikum. Masya Allah. Antum baca itu. Terus apa ilmu apa yang harus dipelajari? Yang pertama baca doa itu. Baca doa itu dan cari tahu artinya ini apa. Jadi orang kalau sudah sampai umur 40 tahun itu, dia berada di persimpangan jalan. Dia harus milih. Milih mau kemana, terserah. Kalau orang umur 40 tahun belum berubah jadi lebih baik, maka susah dia akan berubah. Itu waktu engkau berubah dirimu. Targetmu sekarang masih dunia? Enggak, sudah dirubah. Kalau tujuannya akhirat, ilmu apa yang pertama harus dipelajari? Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kau harus kenal Allah. Dari mana mengenal Allah? Dari ayat-ayat ciptaan Allah atau dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim? Baca Quran sambil menghafal. Nah, enggak masalah. Kalau antum sudah umur 40 tahun berat untuk menghafal, sebenarnya enggak berat, ya. Karena Allah mengatakan walaqad yassarnal qur'ana lidzikr. Kata Allah, kami benar-benar telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Mudah Al-Qur'an untuk diingat. Fahal mim mudzakir? Tapi ada enggak yang mau mengingat? Kita enggak mau. Bahkan sebagian antum mungkin enggak pernah berdoa minta sama Allah dalam doanya, ya Allah, karuniakan hamba untuk hafal juz amma. Ada enggak pernah berdoa? Karena dia enggak punya kepedulian dengan Al-Qur'anul Karim. Maka tadi antum belajar tentang Allah. belajar tentang yang pertama, ya kalau bicara akidah, itulah tentang Allah, akidah kita, rukun iman. Yang enam antum pelajari, Qurannya tetap antum belajar, bacaannya diperbaiki. Alhamdulillah waktu kita banyak jamaah, apalagi antum yang ada di Doha ya, ana lihat ya, masya Allah. Kenapa banyak yang nggak kepingin pulang? Karena nyaman di sini. Kerja 8 jam, 16 jam, ngapain? Ngapain jamaah? Ngapain? Facebookan gitu ya. Allahu Akbar jamaah. Iya, itu yang pertama harus dipelajari. Tapi ini Ustaz, bagaimana dengan asuransi Ustaz? Asuransi besok kita bahas. Iya, kajian kita tentang jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apakah asuransi termasuk kita menjaga Allah atau tidak? Barakallahu fikum. Karena tentu kalau kita bicara bank-bank, ada yang syariat, ada yang tidak syariat. Asuransi pun ada yang sesuai syariat, ada yang sama dengan bank tadi, bank riba. Oh, ini ada pertanyaan mirip sih pertanyaannya jamaah. Ustaz, dalam mempelajari ilmu agama ini dimulai dari mana Ustaz? Dan bagaimana dengan mempelajari bahasa Arab? Subhanallah jamaah. Sebenarnya di Arab ini antum lagi ada di Doha, seharusnya pulang bisa bahasa Arab. Seharusnya. Yang hidup di tanah Arab, mati di tanah Arab gak bisa bahasa Arab itu cuma onta. Nah, antum jangan kayak gitu. Berapa tahun antum di Doha? 10 tahun. Bisa bahasa Arab? Alhamdulillah. Kaif halak. Kaif halak aja sudah. Gak tahu. Subhanallah. Kesempatan jamaah. Di Indonesia itu orang kalau mau belajar bahasa Arab, kepingin dia ngomong sama orang Arab, kepingin dia cari, tapi gak dapet. Antum tiap hari ketemu sama orang Arab, berusaha. Ketika orang Arab itu ngomong bahasa Inggris, antum jawabnya pakai bahasa Arab. Lama-kelamaan dia akan jawab antum pakai bahasa Arab. Karena tadi teman-teman di mobil cerita Ustaz, banyak orang Qatar juga yang lebih bangga berbahasa Inggris daripada berbahasa Arab. Banyak naam, antum rubah. Kenapa? Bahasa Arab ini bahasa Al-Quran. Bahasa itu jamaah memiliki pengaruh di karakter seseorang. Antum coba ketika latihan karate pakai bahasa Jepang, kemudian latihan karate pakai bahasa Arab, beda mukulnya. Ketika antum mukul, bismillah Allah. Tapi ketika pakai bahasa Jepang lain. Bahasa ini mewariskan karakter seseorang. Orang yang pakai bahasa Inggris, gayanya beda. Coba orang ngomong bahasa Inggris ya, itu gayanya lain. Dan ketika ngomong bahasa Arab, beda lagi dia. Karena apa? Karena bahasa Arab bahasa Al-Quranul Karim. Dan kata Umar bin Khattab, ta'allamu lughal arabiyya fa innahu juz'un min dinikum. Kalian belajar bahasa Arab tuh, itu bagian dari agama kalian. Bagian dari agama kalian. Bapak-bapak tahu, Indonesia sebelum merdeka, itu yang namanya koran bahasa Arab, majalah bahasa Arab, ada majalah Hadramut, ada majalatul Ahqaf, ada majalatul Dzakhirah, ada majalatul Rabithah, ada majalatul apalagi Al-Mursyid. Banyak majalah, semuanya bahasa Arab. Ketika kita merdeka, habis semuanya. Kenapa? Wallahu a'lam. Karena mungkin semangat orang kepada Arab sudah hilang. Padahal di masa Belanda, ya namanya pemerintahnya Belanda pada waktu itu, biasanya umat Islam, dia kepingin menunjukkan keislaman mereka. Kemudian dulu mereka menulis bahasa Melayu itu pakai tulisan Arab. Tulisan Arab. Sampai sekarang di mana? Di beberapa kota itu tulisan jalan pakai bahasa Arab. Maka kalau kita bicara bahasa Arab ya antum perlu belajar bahasa Arab, apalagi yang ada di sini ya. Ibu-ibu kosong, Ustaz, apa gunanya anak belajar bahasa Arab? Subhanallah. Ketika niatmu lillahi taala akan naik derajatmu. Karena itu termasuk ilmu yang disyariatkan untuk dipelajari. Jemaah kayaknya ana udah capek jemaah ya. Insyaallah kita lanjutkan besok. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.